Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi fusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدًا عبده وله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal ikhwah, ayuhal ahibbah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari segala kejelekan dan keburukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah wa thabat kepada kita semua hingga ajal datang menjemput. Amin. Allahumma amin. Fabarakallahu fikum. Setelah sekian lama libur, biiznillahi ta'ala wa bi'aulih, dengan izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Terakhir pembahasan kita sampai pada masalah atau bab taubah, bab taubat, sampai pada penjelasan Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, syarat-syarat taubat. Sebelum kita melanjutkan, perlu kita sedikit mengulang murojaah. Karena memang cukup lama libur ya, hampir 2 bulan mungkin taklimnya. Naam. Fa nasallallahu al-aun. Naam. At-taubah sebagaimana disebutkan oleh atau dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bab yang kedua, bab taubah. Disebutkan taubat ini ada sekian syarat. Yang kemarin mencatat masih ada catatannya? Apa sudah kesingsal? Ketelisut? Hah? Apa sudah hilang? Ada berapa syarat taubat antara seorang hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, apabila seorang hamba melakukan dosa maksiat, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Berapa syarat taubat? Hah? Ada tiga. Baik, apa yang pertama? Hah? Naam. An yuqli'ah 'anil ma'siyah. Meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua. Gimana kita perlu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita banyak dosa, syarat-syaratnya kita enggak tahu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Supaya betul-betul mendapatkan taubatan nasuha. Nah. Apa syarat yang kedua? An-nadam. Menyesal terhadap perbuatan tersebut. Syarat yang ketiga, apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini tiga syarat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Syarat taubat. Yang pertama, meninggalkan maksiat, al-iqla', meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, an-nadam. Ini gampangannya, penyesalan. Menyesal terhadap perbuatan yang telah dia lakukan. Yang ketiga, al-azam. Al-iqla', an-nadam, al-azam. Meninggalkan, menyesal, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, fa in fuqida ahadus salasah lam tasihha taubatuhu. Kalau hilang salah satu syarat ini, enggak diterima taubatnya. Tidak sah taubatnya. Nah. Ini apabila antara al-abd war-rab, antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sangkut pautnya dengan hamba yang lain. Nah, apabila ada urusan dengan seorang hamba melakukan kesalahan, membolimi saudaranya, ini beda lagi. Syaratnya bertambah satu, jadi empat. Syarat yang tiga tadi tetap dilakukan, bertambah satu lagi. Yaitu apa? Menyelesaikan, mengembalikan hak saudaranya. Kalau urusannya dengan harta, ya kembalikan, selesaikan urusannya tersebut dengan saudaranya. Kalau dia mengambil hak saudaranya, maka dia meminta maaf, meminta ridhonya. Nah. Kalau dia menghibahinya, ya dia minta halalnya. Nanti ini semua akan dirinci oleh Ibnu Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Kalau misalkan seorang hamba berbuat zalim, mengambil hak saudaranya, apakah dia cukup dengan meminta kepada saudaranya dan selesai, atau dia juga harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Man indahu jawab. Siapa yang punya jawabannya? Hah? Bertobat kepada Allah juga. Kenapa? Karena melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nah, mendzalimi saudaranya. maka seorang hamba tetap wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun karena dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga harus minta maaf kepada saudaranya. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan terkait bab ini, beliau rahimahullahu taala menyebutkan at-taubatu lughatan, at-taubah, taubat secara bahasa itu dari taba yatubu idza raja'a, dari taba yatubu, kembali ke jalan yang benar. Wa syar'an, secara syariat, kata beliau rahimahullah, ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan kepadanya, kepada dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dari kemaksiatan. Wa a'zamuha wa aujabuha at-taubatu minal kufri ilal iman, dan yang paling besarnya taubat ini dan yang paling wajibnya adalah bertaubat dari kekufuran kepada kembali kepada keimanan. Ini yang paling besar. Kemudian setelahnya kata beliau rahimahullah, at-taubah min kabairi dzunub. Pertama, taubat dari kekufuran, kemudian bawahnya lagi taubat dari kabairi dzunub, dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya taubat dari saghairi dzunub, dosa-dosa kecil. Dan kemudian beliau rahimahullah mengingatkan wajib bagi seorang untuk bertaubat dari segala dosa. Artinya jangan meremehkan ketika melihat, oh cuma dosa begini aja kok, gampanglah. Nah, membeda-bedakan antara dosa yang satu dengan dosa yang lain. Seorang mukmin tidak begitu. Bersegera, mubadarah dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu kapan ajalnya akan datang. Karena ajalnya dia datang tidak menunggu taubatnya. Maka ketika seorang mukmin melakukan kesalahan, maka bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda-nunda. Nah, nanti malam aja, ana mau bangun malam, sekalian tahajud, ana mau taubat. Nah, iya kalau bisa bangun. Kalau enggak bisa bangun, kebablasan atau malah enggak bangun selamanya. Wal iyadzu billah. Kata beliau rahimahullah, walit taubah syurutun thalathah kama qala al muallif. Taubat ini punya tiga syarat sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah. Namun kata beliau, dengan tatabbu', artinya beliau mengkaji, membahas kembali, kata beliau sampai pada lima syurut taubat ini. Yang pertama, al-ikhlasulillah, taubatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pembahasan masalah ikhlas, ikhlas ini pondasi utama dalam beramal. Al-ikhlas wal mutaba'. Sesuai dengan sunnahnya Nabi. Kita sudah sesuai mengikuti syarat-syarat taubat, tapi ternyata enggak ikhlas. Ada tujuan-tujuan tertentu dalam taubatnya. Wal iyadzu billah, maka tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan ketika tidak ikhlas kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka mardud, akan tertolak. Maka ikhlas perkara yang penting. harus dan selalu kita jaga dan kita perhatikan. Ikhlas. Mau beramal, koreksi, jaga niatnya. Ketika beramal pun jaga, karena syaitan gak akan putus asa. Setelah beramal pun tetap dijaga niatnya. Keikhlasannya dijaga, diperhatikan. Gak bisa lepas kontrol. Ini perkara yang berat dan besar. Kita harus selalu jaga ikhlas ini. Perhatikan masalah ikhlas. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizuknal ikhlas fi a'mali. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki keikhlasan dalam amalan-amalan kami. Yang pertama, ikhlas. Kata beliau rahimahullah, seseorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengingatkan, la yaqsud bidzalik mura'atan nas. Dia tidak memaksudkan dengan taubatnya riya kepada manusia, ingin dilihat. Nah. Dan mengharapkan taqarrub ilaihim, dekat kepada manusia. Dia merasa berharap dengan dia bertaubat dia akan dekat lagi dengan mereka. Tujuannya bukan karena Allah, bukan karena penyesalan dosa yang dia lakukan, tetapi mengharapkan dekat lagi dengan manusia. Nah. Misalkan ada seorang melakukan kemaksiatan, orang-orang tahu ini melakukan kemaksiatan, sehingga orang-orang pun menjauhi dia. Maka dia bertobat kepada Allah, berharap agar orang ini mendekat lagi kepada dia. Seperti itu gambarannya. Agar dekat lagi, bersahabat lagi, dan seterusnya. Tidak meninggalkan dia. Ini tujuan dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti ini tidak ikhlas. Mura'atun nas. Riya. Tidak murni karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertaubat karena itu tadi. Wal'iyadu billah. Maka seorang yang bertaubat niatkan taubatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ad-darul akhirah, dan Allah mengampuni dosanya. Itu yang harus dia harapkan. Ini poin yang pertama, syarat yang pertama, al-ikhlas lillah. Syarat yang kedua adalah an-nadam ala ma fa'ala minal ma'siyah. Penyesalan. Dia menyesal atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Maka kata beliau rahimahullah, penyesalan inilah termasuk tanda bahwa dia shadiq, jujur dalam taubatnya. Menyesal. Wal iyadu billah, terkadang ada seorang yang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan dan enggak ada penyesalan. Dia enggak menyesal dengan perbuatannya. Nah, bahkan berbangga dengan kemaksiatan atau dosa yang dia lakukan. Kata beliau rahimahullah, yakni bima'na ayyatahassar ala ma sabaqa minhu. Dia menyayangkan, menyesali. Kenapa saya kok bisa terjatuh dalam hal ini? Kenapa saya bisa melakukan hal ini? Astaghfirullah wa atuhu ilaih. Astaghfirullah. Menyesal. Nah, betul-betul menyesali dia. Maka ini adalah tanda kejujuran seorang hamba dalam bertaubat. Penyesalan. Dan dia merasa sedih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia merasa sedih dan dia memandang dia enggak akan bebas, enggak akan terlepas dari hal ini sampai dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia merasa ada beban dan tanggungan. Dipikir kayak orang kalau ada beban, terlihat dari raut wajahnya, oh ini orang kepikiran. ada sesuatu yang sedang dia pikir, ada beban yang sedang dia pikul. Terlihat merenung. Nah, mungkin jalan aja sampai enggak konsentrasi. Enggak fokus. Sampai yang biasanya salam enggak salam. Karena pikirannya ke satu tujuan ini tadi. Betul-betul dia menyesal. Maka an-nadam dalun ala sadiqihi, ala sidqihi. Penyesalan adalah dalil, bukti kejujuran seorang hamba dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyartu tsalits, itu syarat yang kedua. Yang pertama ikhlas, yang kedua an-nadam. Yang ketiga adalah al-iqla'. Meninggalkan dosa atau maksiat yang dia lakukan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadza min ahammi syurutihi. Dan ini poin yang ketiga, meninggalkan kemaksiatan adalah di antara syarat terpenting dalam taubat. Meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Hadza aham, ini yang terpenting. Kata beliau rahimahullah, meninggalkan dosa apabila itu adalah dia meninggalkan perkara yang wajib. Jadi harus dirinci lagi nih, meninggalkan. Meninggalkan maksiat. Kalau yang dia lakukan adalah meninggalkan perkara yang wajib, maka meninggalkan kemaksiatan tersebut dengan apa? Dengan melakukan yang wajib tersebut. Kalau seorang melakukan kemaksiatan, melakukan perkara-perkara yang haram, maka kewajiban dia apa? Dia meninggalkan perkara tersebut. Nah, seperti misalkan seorang dia tidak sudah terkena waktunya zakat, dia tidak menunaikan zakat. Tahu ini harus saya keluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk taubatnya dia? Ya, dia mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Ketika seseorang muqassir, kurang, tidak memperhatikan masalah birrul walidain, cuek sama orang tuanya, enggak perhatian dengan orang tuanya. Nah, nanya kabar aja enggak. Bagaimana dengan hal yang lebih? Nanya kabar aja enggak. Kurang dengan hak kedua orang tuanya. Enggak perhatian. Nah, dia menyesal, menyadari Allah berikan taufik kepada dia, menyadari, menyesal. Nah, bagaimana bentuk taubatnya? Perbaiki hubungan dia dengan orang tuanya. Sambung hubungan dengan orang tuanya. Berikan perhatian ini kepada kedua orang tuanya. Itu bentuk taubatnya. Kata beliau rahimahullah, kalau seandainya dia muqassir dalam silaturahim, kurang dalam silaturahmi, nah, dengan keluarga-keluarga, dengan saudaranya, terutama dengan saudara dia, kakak, adiknya, kurang. Nah, jarang ada kontak, menanyakan kabar. Silaturahmi gak harus datang ke tempat, ahlan, bekherin, gak harus seperti itu. Bisa dengan telepon sekarang. Nanya kabar, bagaimana kabarnya? Gimana keluarga? Sehat semua? Silaturahmi. Nah, ke paman-pamannya, saudara-saudara dari ibu dan bapaknya, telepon, tanya kabar bagaimana. Nah, kalau masih punya kakek dan nenek, ditanya, telepon, tanya kabarnya. Nah, seperti itu. Kalau dia muqassir dalam hal ini, maka wajib bagi dia untuk menyambung. Nah, bentuk taubatnya dengan menyambung kembali silaturahim. sedikit faedah terkait masalah silaturahim. Terkadang seseorang silaturahim ini melakukan silaturahmi ketika apa? Ketika ada pihak yang sana memulai duluan. Misalkan kita enggak telepon, kalau mereka enggak telepon duluan ke kita. Atau kita enggak nyambangi, enggak datangi rumahnya kalau mereka enggak datang duluan ke kita. Nah, maka pada hakikatnya kalau seperti ini bukan silaturahmi. Ini adalah mukafi, membalas kebaikan seorang. Karena dia telah berbuat baik kepada kita, menyambung hubungan, mendatangi kita, menziarahi kita, menghubungi kita, kita balas. Kalau enggak, ya enggak. Nah, maka sejatinya ini bukan silaturahmi. Silaturahmi itu, ya kita berusaha terus menyambung walaupun pihak yang sana berusaha memutus bahkan. Atau enggak memulai. Tetap kita berusaha telepon. Nah, tidak nunggu ditelepon duluan baru membalas telepon. Tidak menunggu mendatangi kita duluan baru kita mendatangi mereka. Tidak demikian. Dan hal ini pun diingatkan oleh beliau rahimahullah dalam kitab-kitab yang lain. Nah, masalah silaturahmi. Maka kita berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu menyambung silaturahmi dengan keluarga kita. Nah. Kata beliau rahimahullah, ini contoh-contoh seseorang bertaubat dari meninggalkan perkara yang wajib. Bagaimana bentuk meninggalkannya? Dia melakukan perkara yang wajib tersebut. Namun kalau sebaliknya, apabila kemaksiatan yang dia lakukan, maka yang wajib apa? Meninggalkan maksiat tersebut. Nah, cepat berusaha lari ketika menyadari saya dalam maksiat ini. Gimana caranya? Cepat keluar, cepat lari. Nah, jangan terlalu banyak dipikir. Nah, kata beliau rahimahullah, ini beliau memberikan contoh dan gambaran-gambaran yang banyak terjadi. Kata beliau rahimahullah, masalan, contoh dari seorang yang memakan harta riba, wallahualam, memakan harta riba, penghasilan dia dari riba, perkara yang haram. Maka bagaimana kewajiban dia ketika dia menyadari bahwa selama ini yang dia makan adalah perkara riba, dari harta riba? Maka yang wajib bagi dia segera untuk membersihkan hartanya dari riba dan meninggalkan pekerjaan tersebut. Jauhi perkara tersebut. Keluar dari pekerjaan tersebut. Segera. Nah, jangan khawatir dan jangan takut dengan rezeki. Khawatir gak makan, khawatir tidak punya tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat. Nah, apabila seorang hamba meninggalkan perkara yang Allah murkai karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Sebagaimana dalam hadis, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dengan Allah ganti dengan yang lebih baik tidak harus dengan perkara harta. Banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Nah, banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kata beliau rahimahullah, Idza kana al-ma'siyah bil ghisyi wal kadzib 'ala an-nas. Kalau urusannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah al-ghisy, penipuan, menipu, al-kadzib, berdusta terhadap manusia, khianatul amanah, khianat terhadap amanah yang diberikan kepada dia, bahasanya kha'in. Pelakunya disebut dengan kha'in, khianat. Maka yang wajib barakallahu fik untuk meninggalkan hal tersebut. Nah. Dan wajib bagi dia, karena apa? Urusannya dengan orang lain. Menipu, dusta, khianat. Enggak hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kemaksiatan yang dia lakukan. Dan ini pun urusannya dengan apa? Hamba. Maka dia bertaubat meninggalkan pekerjaan tersebut, meninggalkan perkara tersebut, dan dia mengembalikan kepada orang-orang yang dia telah zalimi, meminta kehalalannya. Fa nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kita di zaman yang seperti ini banyak sekali terjadi hal yang demikian. Al-ghish, penipuan, dan orang enggak takut dengan hal itu. Nah, al-kadzib itu sudah seperti di lisan dia. Nah, dengan mudahnya berdusta, wal-iyadzubillah, sehingga orang yang mendengar seakan-akan, masya Allah, luar biasa ini. Apalagi terkait masalah pekerjaan-pekerjaan, seperti seakan-akan menjanjikan. Nah, betapa banyak orang yang tertipu dengan ini. Nah, dengan kedustaan-kedustaan dia dipoles, masya Allah. Nah, tergambarkan atau menggambarkan yang mendengar seakan-akan mungkin 10 hari lagi saya bakal jadi orang besar ini. Sehingga enggak ragu-ragu untuk investasi misalkan dengan jumlah yang besar. Setelah itu wassalam. Dihubungin enggak bisa, ditelepon enggak ngangkat, sudah. Waliyadzubillah. Dengan mudah dan ringannya melakukan hal itu kepada saudara muslim. Merasa tidak ada beban. Khianatul amanah juga demikian, khianat. Maka hal ini barakallahu fik harus kita perhatikan. Nah. Jangan sampai waliyadzubillah kita pun terjatuh dalam hal seperti ini. Kita enggak merasa aman. Kita harus waspada. Nah. Ketika kita diberi amanah oleh saudara kita, jadilah kita sebagai orang yang amin, terpercaya. Jangan menjadi orang yang kha'in, khianat. Nah, jangan menjadi orang yang kha'in. Jujur, amanah. Nah, merasa ini bukan punya saya. Nah, merasa takut. Sehingga dia pun akan jaga hal itu. Nah, tidak bermudah-mudahan dengan harta orang lain. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Atau misalkan bukan dalam hanya urusan harta. Khianat seperti ini atau berdusta atau menipu. Dalam urusan kepercayaan dengan saudara kita. Biasa ada orang itu dengan saudaranya ada yang terbuka. Namanya manusia itu kan gak lepas dari masalah. Selalu ada saja problem yang dia hadapi. Terkadang dia butuh teman untuk tukar pikiran. Mengajak rundingan. Baik itu saudaranya atau teman. Dia merasa ini sahabat saya, bisa membantu saya memecahkan masalah, mencari jalan keluar, dan seterusnya. Maka dalam hal ini pun kita harus jaga kepercayaan dia kepada kita. Jangan ketika saudara kita bahasanya curhat, dia mencurahkan isi hati dia, cerita itu ini, kemudian jangan sampai kemudian kita cerita kepada orang lain. Ini khianat. Apalagi dia sampai bilang, jangan cerita sama siapa-siapa. Ini antara kita berdua. Jaga amanahnya. Jangan kita menjadi orang yang kha'in. Jangan khianat. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap kecil. Jaga amanahnya. Dan terkadang hal itu tidak harus dia ucapkan. Ini penting. Kita harus menjadi orang-orang yang halim, orang-orang yang bijak. Orang yang halim itu cukup dengan isyarah. Al-halim yakfihi al-isyarah, wal-la'im la yakfi illa bil-hijarah. Pepatahnya seperti itu. Orang yang bijak itu cukup dengan isyarat. Dengan isyarat mata sudah paham. Oh, maksudnya begini. Paham dia. Tetapi la'im, lawan dari halim, itu enggak cukup sampai dilempar batu. Cetok. Iya. Baru nyandak. Baru paham maksudnya apa sih. Maka kita menjadi hamba Allah yang halim. Berusaha. Misalkan teman kita ngajak berdua ngobrol. Banyak orang, kita ditarik. Diajak bicara berdua. Kita paham yang diajak bicara ini masalah apa. Ketika masalahnya masalah-masalah besar, kita paham berarti ini urusannya hanya berdua. Nah, gak perlu sampai orangnya bilang ini antara kita ya. Karena kita, dia gak bicara depan umum. Hanya dengan kita. Nah, atau misalkan berdua bicara, kemudian yang ngelirik kanan, ngelirik kiri. Ada orang gak ya? Kita paham, berarti ini urusannya gak boleh disebar. Kadang orang kan malu, afwan ya. Takut dikira, kadang perasaan. Takut dikira nanti gak amanah saudaranya. Takut dikira ini tersinggung. Perasaan orang macam-macam. Maka dia melakukan hal itu melirik kanan, lirik kiri. Usah melihat, oh iya sepi gak ada orang. Bicara. Atau bicara dengan bahasa yang pelan. Kita harus paham, oh ini berarti antara dia. Maka jangan kita khianati. Jaga amanahnya. Enggak perlu kita ceritakan kepada siapa-siapa. Dan terkadang yang seperti ini luput. Lupa. Asik ngobrol dengan saudaranya, cerita kesana kesini, sudah habis pembahasan, ingat. Oh iya. Dengar enggak fulan begini cerita ke ana begini. Akhirnya menyebar kemana-mana menjadi apa? Rahasia umum. Nah, makanya seperti ini gak boleh. Jangan seperti ini. Nah. Baik. Kemudian contoh yang lain yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita lanjutkan, terkait hal tadi, mungkin lebih lingkupnya lebih kecil lagi, terkait kalau misalkan antara tulab, para santri, maka yang seperti tadi perlu juga diperhatikan. Tetapi kalau misalkan temannya melakukan kemaksiatan atau ingin melakukan suatu kejelekan, dia cerita, nanti kita begini dan begini. Jangan cerita ya. Bukan berarti kemudian dia juga diam. Nah, saya gak mau jadi orang yang khain. Saya mau jadi orang yang amin. Gak pada tempatnya seperti ini. Dia tahu saudaranya akan melakukan kejelekan. Bagaimana caranya? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jangan lupa pembahasan yang ini. Nasihati saudaranya. Ingkari kemungkarannya. Gak mampu, sampaikan kepada yang bisa menyelesaikan. Musyrifnya, ustadznya. Nah, jangan sampai ketika ditanya, kamu tahu? Tahu. Kenapa gak bilang? Bilangnya gak boleh bilang-bilang, kata dia. Wallahul musta'an. Ini gak pada tempatnya. Jangan sampai disalahfahami. Nah, jangan sampai disalahfahami. Semoga bisa dipahami ya. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah, apabila urusannya ghibah, membicarakan aib saudaranya. Nah, wa nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Betapa banyak manusia yang terjatuh dalam hal ini dan kita meminta ampun, mohon maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-wajib, yang wajib bagi seorang hamba untuk menjauhi ghibah itu tadi, pertama. Dan pembahasan ghibah ini sebetulnya ada pembahasan sendiri yang akan beliau sampaikan. Ketika seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ghibah, ada beberapa hal yang harus dia tempuh. Ini hanya contoh dulu, nanti insya Allah pembahasan rincinya pada pembahasan yang akan beliau sampaikan. Al-muhim, terkait masalah ghibah. Ketika seorang melakukan ghibah, membicarakan, menggunjing saudaranya, nah, maka yang wajib baginya apa? Untuk meninggalkan ghibah tersebut. Kata beliau rahimahullah, apabila seseorang mengatakan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ana ta'ib ilallah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih terus musir, masih terus melakukan perkara yang dia terjatuh dalamnya, kemaksiatan, baik itu meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, maka kata beliau rahimahullah, taubat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Main-main mengatakan saya bertobat kepada Allah, tapi terus enggak berhenti. Gitu lagi. Aku bertobat kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus lanjut. Maka yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, taubat yang demikian seperti istihza billah. Bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bagaimana bisa kata beliau, kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ngomong saja bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih. Gitu lagi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu lagi. Nah. Tidak dia tinggalkan maksiat tersebut. Baik itu meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Wassallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Insyaallah taala pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Masih beliau memberikan contoh-contoh terkait hal ini, insyaallah ta'ala kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Wa nasallallahu assalamu ala afiyah naktafi bihadal miqdar waffaqallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarullah walhamdulillah subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.